Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas panggilan beribadah yang Tuhan undangkan di dalam hati kami, sehingga kami boleh meringankan langkah untuk datang ke rumah-Mu yang kudus, ya Allah, untuk berbakti kepada-Mu. Kiranya Dikau yang berkenan atas puji-pujian, atas penyembahan kami. Berkenanlah ya Allah, dan tibalah saatnya bagi kami untuk dilawat oleh sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memberikan kami pengertian, melembutkan hati dan pikiran kami untuk bersedia dididik, diajar, ditegur, dinyatakan kesalahan dan dibawa kepada kebenaran. Pakai hamba-Mu dalam keterbatasannya untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi umat-Mu pada hari ini. Berbicaralah ya Allah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami, kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Yang menjadi perenungan kita pada hari ini terambil dari Galatia. Galatia pasal 3 ayat 23 sampai ayat 26. Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 26. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu, kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dengan giat di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang menjadi tema pemikiran kita pada minggu sore ini adalah mengenai jalan penuntun kepada Kristus. Jalan penuntun kepada Kristus. Ya, jadi yang menjadi titik pembahasan dari Galatia, dari kitab Galatia ini adalah apakah keselamatan itu hanya karena iman atau karena iman plus melakukan hukum Taurat. Ya, itu yang menjadi permasalahan inti, yang menjadi pembahasan kitab di Galatia. Ya, Galatia ini sebuah provinsi di bawah kekaisaran Romawi. Dan surat ini ditulis bukan kepada satu jemaat, tapi kepada jemaat-jemaat di provinsi Galatia, di mana di dalamnya ada Antioquia, ada Listra, ada Derbe, ada Iconium, ada Pisidia, dan kota-kota kecil lainnya. Jadi ketika Paulus di dalam perjalanan misinya yang pertama, maka dia mendirikan jemaat di Galatia. Dan orang-orang jemaat-jemaat baru ini dengan segera dipengaruhi oleh guru-guru yang berlatar belakang Yahudi. Ya, ketika orang baru percaya kepada Yesus, maka sangat normal, sangat wajar ada bagian-bagian dari iman yang lama bercampur dengan kepercayaan yang baru. Ya, kalau kita perhatikan gaya orang Kristen di tanah Batak misalnya akan beda dengan yang di Amerika. Ya, bukan hanya orang Kristen, misalnya agama lain pun yang di Timur Tengah dengan yang ada di sini bisa berbeda kalau dilihat secara detail, walaupun kitabnya sama. Ya, kalau hanya sekadar budaya, it's okay. Tetapi ketika masuk ke dalam inti pengajaran iman, ya, yaitu keselamatan hanya melalui iman, kepada Yesus Kristus, ya, bukan keselamatan plus perbuatan, bukan keselamatan plus melakukan hukum Taurat. Maka untuk hal-hal yang menjadi inti atau intisari atau core of the core dari iman Kristen itu tidak bisa dikompromikan, ya, tidak bisa, ya. Jadi jemaat di Galatia ini sebagian sudah mulai terpengaruh oleh guru-guru Yahudi, terutama di dalam praktik sunat. Jadi guru-guru Yahudi ataupun orang-orang Kristen baru ini sebagian berpikir bahwa ketika menjadi Kristen maka tandanya adalah harus disunat, ya, sama seperti tanda di perjanjian lama, ya, bahwa orang diserahkan kepada Tuhan maka umur 8 hari disunat, ya, disunat sebagai ikatan perjanjian antara Allah dengan umat Israel. Dan itu ditegaskan lagi di dalam hukum Taurat, ya, hukum Taurat yang diberikan kepada Musa hanya 10, ya, tetapi kemudian ditambah sampai ratusan, bahkan mungkin sampai ribuan, ya, itemnya sampai sedetil-detilnya semua kasus. Misalnya hal seperti ini apa hukumnya, ya, dinyatakan nanti hukumnya haramkah, halalkah, ya, seperti itu. Nah, jadi salah satu yang paling menonjol adalah sunat. Jadi katanya kalau orang Kristen begitu percaya kepada Yesus harus sunat. Kalau tidak sunat maka tidak sah menjadi orang Kristen. Itulah yang ditentang oleh Rasul Paulus. Karena keselamatan hanya melalui iman, ya, bukan melalui hukum Taurat. Nah, di sini Paulus ingin mencari dasar hukum. Ya, dia ingin menjelaskan dasar hukum bahwa orang Kristen tidak mengikuti Taurat. Kenapa? Ya, bukan karena tidak taat kepada firman Tuhan, karena di perjanjian lama ada hukum Taurat. Tetapi kita mendasarkan ikatan kita di dalam penebusan Yesus Kristus melalui ikatan janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Bahwa sebenarnya Tuhan mengasihi bukan hanya bangsa Israel, ya, bahwa bangsa pilihan Allah bukan hanya bangsa Israel yang secara darah dan daging, tetapi yang dikatakan Israel, yang dikatakan bangsa pilihan Allah, yang dikatakan umat Allah adalah barang siapa yang percaya dan taat kepada Yesus Kristus. Ya. Karena itu di sini kalau kita baca di ayat 15, di ayat-ayat sebelumnya mulai ayat 15 dikatakan janji kepada Abraham diberikan oleh Tuhan bahwa melalui keturunan Abraham semua bangsa di muka bumi akan beroleh berkat. Jadi janji itu melalui Abraham kepada bangsa-bangsa, bukan hanya dari Abraham kepada orang Israel saja, ya. Karena Galatia ini bukan di Israel, Galatia ini di luar daripada Israel. Kalau sekarang di negara Turki, ya. Jadi bagaimana kita semua di sini nggak ada yang keturunan Israel kan? Nggak ada yang keturunan Israel secara darah dan daging, ya. Tetapi di sini kita melalui pengajaran dari Rasul Paulus, Alkitab mengatakan bahwa kita pun adalah Israel-Israel rohani. Kita tidak terikat kepada hukum Taurat, ya, tetapi kita ikatannya berdasarkan janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Dan janji itu dihitung oleh Rasul Paulus karena dia juga ahli kitab suci, ya. Dia katakan, janji Tuhan kepada Abraham itu 430 tahun sebelum hukum Taurat diberikan kepada Musa. Dan di sini Rasul Paulus memberikan perbandingan antara janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham dan hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa. Karena orang Israel sangat mengagumi, mengagungkan yang namanya Musa. Dianggap nabi terbesar karena banyak mujizat yang dikerjakan oleh Allah melalui perantaraan Musa. Maka dikatakan di sini bagaimana janji yang diberikan Allah kepada Abraham itu secara langsung, ya, Allah memberikan janjinya langsung kepada Abraham, ya, face to face, direct, nggak pakai maklar, ya, nggak melalui pihak ketiga, ya, tetapi dikatakan Taurat diturunkan Allah melalui perantaraan, katanya, melalui perantaraan. Di sini ada disebutkan di situ, ya, di ayat sebelumnya juga di ayat sebelumnya, bahwa melalui seorang pengantara, ya, di ayat ke 18 sampai ayat 21 itu dikisahkan bagaimana Taurat itu diturunkan melalui perantara, melalui pengantaraan seorang Musa. Dan hukum Taurat diberikan hanya kepada orang-orang Israel saja. Sedangkan janji kepada Abraham itu adalah untuk seluruh bangsa, bukan hanya untuk orang Israel. Tetapi orang Israel selalu, oleh karena mereka merasa bahwa hanya mereka saja bangsa pilihan Allah, maka mereka menyombongkan diri, maka mereka suka menepuk dada. Kami inilah anak-anak Abraham, ya. Kami inilah bangsa pilihan Allah, yang lain itu tidak masuk hitungan, ya. Karena itu mereka sangat menekankan hukum Taurat. Tetapi sayangnya orang-orang Yahudi yang baru percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagian dari mereka terpengaruh oleh sudah percaya Yesus tetapi masih hidup di bawah tekanan dari hukum Taurat, ya. Tapi kita tidak hidup menurut hukum Taurat. Apakah Paulus sedang mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak ada gunanya? Tidak demikian, ya. Maka apa yang menjadi posisi hukum Taurat, ya, itulah yang menjadi tema kita pada minggu ini, ya. Apa posisi hukum Taurat di dalam kehidupan umat, terutama di Perjanjian Lama, ya? Hukum Taurat adalah sebagai penuntun, sebagai penuntun, ya, sebelum ada penggenapan janji keselamatan itu, ya. Bahkan ketika dari kitab Kejadian sudah dikatakan bahwa dari keturunan perempuan itu, ya, akan meremukkan kepala ular. Itu berbicara tentang penebusan yang dilakukan oleh Kristus sempurna sekali dan menghancurkan kuasa iblis. Kuasa iblis dikalahkan dan keselamatan disediakan kepada orang percaya, ya. Jadi itu perbandingan bahwa sebenarnya janji Allah kepada Abraham yang diberikan kepada bangsa-bangsa yang percaya kepada Tuhan itu jauh lebih tua, 430 tahun lebih tua daripada hukum Taurat. Dan itu Allah bukan mengatakannya langsung kepada Abraham. Dan janji itulah yang terus diturunkan kepada umat Israel dan juga kepada bangsa-bangsa yang bukan orang Israel. Ya. Di sini kita belajar bagaimana kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Jadi, apa fungsi hukum Taurat di dalam kehidupan umat Allah pada saat itu sebelum Yesus datang ke dunia menjadi manusia? Ya. Hukum Taurat dipakai Allah yang pertama untuk menyatakan bahwa manusia penuh dengan pelanggaran, ya. Ketika Allah memberikan janji kepada Abraham bahwa keturunannya akan diberkati dan melalui keturunannya bangsa-bangsa akan diberkati oleh Tuhan, maka bangsa Israel berulang kali gagal, ya. Gagal mengikuti kehendak Tuhan, gagal menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena itu hukum Taurat diberikan, ya. Hukum Taurat diberikan oleh Allah dalam rangka apa? Yang pertama, supaya manusia tahu, ya, bahwa manusia itu banyak salahnya, banyak pelanggarannya, ya. Karena itu hukum Taurat itu perlu pada zamannya, di zaman Perjanjian Lama. Lalu apalagi yang menjadi kegunaan dari hukum Taurat? Ya. Hukum Taurat itu juga untuk menjadi batasan agar manusia tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang terlalu besar. Ya, karena itu diberikan peraturan-peraturan melalui hukum Taurat, ya. Supaya apa? Supaya ada penjaganya, supaya ada pagarnya, supaya ada pagarnya. Kalaupun ada pelanggaran tidak terlalu parah, seperti mengerem dosa, ya. Hukum Taurat itu seperti pengerem dosa, ya. Dan yang terpenting adalah melalui hukum Taurat manusia sadar bahwa melalui hukum Taurat manusia tidak bisa diselamatkan. Karena apa? Karena Allah menuntut kesempurnaan. Hendaklah kamu kudus sama seperti Bapamu yang di sorga adalah kudus. Ya, hendaklah kamu sempurna. Ya, siapa yang sempurna? Tidak ada, apalagi dengan adanya hukum Taurat. Ya, begini dikit salah. Lalu memang manusia tidak mungkin mampu. Kenapa? Karena metode yang diterapkan di dalam Perjanjian Lama ya adalah setiap kali berbuat dosa harus memberikan korban bakaran, korban penebus salah, korban penghapus dosa. Dan itu tidak benar-benar menghapuskan dosa. Ya. Karena Tuhan mengajarkan bahwa tanpa ada penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Maka ketika bangsa Israel melakukan satu kesalahan, maka dia harus mempersembahkan korban. Kalau dia orang mampu, dia mempersembahkan kambing domba, lembu sapi, ya. Kalau dia tidak mampu, burung tekukur, burung merpati, ya. Lalu kalau berbuat dosanya sehari 3 kali, ya. Kalau zaman dulu enak. Kenapa enaknya? Bangsa Israel itu banyak yang beternak, ya. Banyak yang beternak. Nah, kalau sekarang masih diterapkan, kalau berbuat dosa bayar pakai domba. Lah kita enggak punya domba. Ya. Lalu mau beli berapa? Lalu tiap hari kita berbuat dosa. Ya. Tidak akan mampu. Ya. Sudah bangkrut secara kerohanian, bangkrut pula secara ekonomi. Hancurlah. Ya. Kalau kata Naga Bonar, matilah kau katanya. Seperti itu. Ya, tidak akan mampu. Ya. Harus membayar itu korban penebus salah. Tidak bisa. Ya, karena manusia banyak berbuat dosa. Dan itu korban penebus salah itu adalah tipologi dari penebusan yang dilakukan oleh anak domba Allah melalui Yesus Kristus. Tipologi itu artinya itu seperti gambaran yang samar-samar, mirip tapi bukan itu. Ya. Maka untuk menebus dosa harus ada yang dikorbankan, yaitu kambing domba, lembu sapi, tekukur, merpati, ya. Lalu barulah ketika Yesus datang ke dunia ini, dia menjadi anak domba Allah yang tidak bercacat, yang tidak bercela, ya, yang menebus, yang efektif untuk menebus dosa seluruh dunia bagi yang percaya kepadanya, ya. Dan keselamatan diterima bukan melalui hukum Taurat, ya. Keselamatan diterima oleh manusia hanya di dalam dan melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan inilah yang diajarkan Rasul Paulus. Bahkan dikatakan kalau ada, dia pakai bahasa yang alay ya, pakai bahasa hiperbola, malaikat sekalipun kalau dia memberitakan Injil berbeda dengan yang aku beritakan kepadamu, ya, maka itu salah. Ya, malaikat enggak mungkin memberitakan Injil yang ngaco-ngaco kan, itu bahasa hiperbola. Ya. Jadi maksudnya jangan dengarkan guru-guru palsu ya yang mencoba mencampur adukan iman yang murni dengan ajaran-ajaran yang bukan sebenarnya inti dari iman Kristen. Itu terjadi enggak pada saat ini? Terjadi. Ya. Ketika kekristenan masuk ke satu daerah misalnya belum ada agamanya, mungkin animisme, maka akan ada juga hal-hal seperti ini. Mungkin orang sudah masih sudah Kristen, tapi misalnya masih berbicara dengan roh halus misalnya, ya, atau bikin sesajen di kuburan misalnya. Oh, dulu kakek suka ngopi, ya, tiap hari Sabtu pulang ke rumah bawa pergi ke kuburan bawa kopi karena kesukaan kakek, misalnya gitu. Itu termasuk hal-hal seperti itu. Ya, kalau untuk konteks masa kini, ya, seringkali sudah imannya sudah percaya kepada Yesus, tetapi dalam praktik sehari-hari belum sungguh-sungguh, ya. Belum sungguh-sungguh, belum meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan intisari dari iman Kristen. Ya. Kalau tidak bertentangan dengan intisari iman Kristen tidak masalah. Ya, tidak masalah. Silakan dilakukan. Itu budaya dari suku kita, budaya nenek moyang kita, tidak masalah. Tetapi ketika itu menyentuh intisari dari iman Kristen, maka sebagai pengikut Kristus kita tidak boleh kompromi, ya, tidak boleh kompromi, harus teguh memegang ajaran walaupun yang mengajarkannya mengaku sebagai misalnya sebagai hamba Tuhan, ya, atau sebagai ahli kitab suci, ya. Rasul Paulus dalam intisari iman sangat tegas, ya, bahkan yang menjadi polemik di dalam jemaat di provinsi Galatia ini akhirnya masuk ke dalam sidang raya yang pertama kali dilakukan di Yerusalem. Ada Rasul Petrus di sana, ada Yakobus, ada Yohanes, ya, dan ada murid-murid yang mula-mula pada saat itu. Karena apa? Karena ya waktu itu kekristenan lahir di tengah-tengah komunitas Yahudi. Karena itu kekristenan yang ada sangat mirip dengan Yahudi, dan orang Yahudi ingin memasukkan, terutama orang Yahudi yang baru masuk Kristen, masih ingin memasukkan kebiasaan-kebiasaan Yahudinya ke dalam iman Kristen. Seperti yang paling menonjol di sini, kalau masuk Kristen harus disunat. Ya. Dan itu menjadi polemik karena negara-negara lain, negara Yunani, orang yang keturunan Yunani dan bangsa-bangsa luar Israel tidak punya kebiasaan itu. Ya. Jadi sebagian mereka tidak mau, dan Rasul Paulus membela mereka. Yang penting imannya. Ya. Sunat itu hanya tanda saja. Ya. Makanya Rasul Paulus mengatakan, yang penting sunat hati, ya, bukan hatinya di dalam dibelah, dikeluarkan lalu dipotong sedikit, bukan. Ya. Maksudnya sunat hati adalah dosa-dosa di dalam dirimu itu yang harus dibuang. Ya, bukan kulit yang dibuang. Ya. Seperti itu. Karena itu bahkan ketika bertemu dengan Rasul Petrus beradu pendapat Rasul Paulus. Dia sampai mempertanggungjawabkan pembelaannya kepada orang-orang non-Yahudi, orang-orang non-Israel yang masuk Kristen, dibilang tidak perlu sunat. Yang penting kamu beriman kepada Yesus. Maka pada waktu itu menjadi tarik-menarik. Wah, enggak bisa begitu dong. Kita kan dari nenek moyang kita dari zaman perjanjian lama. Ya. Dari zaman perjanjian lama itu sudah disunat. Ini apa ini? Si Paulus ini bikin-bikin ajaran yang enggak-enggak. Udah kebiasaan ribuan tahun sunat kok mau ditiadakan. Ya. Tapi Rasul Paulus mempertanggungjawabkan argumennya sampai ke konsili besar bersama dengan rasul-rasul di Yerusalem. Dan pada akhirnya Rasul Paulus dan semua yang hadir di situ menerima bahwa yang penting adalah iman kepada Yesus dan bukan budaya-budaya Yahudi. Ya. Dan akhirnya itu yang terus turun-temurun diajarkan oleh gereja. Dan yang menjadi tanda orang percaya kepada Kristus bukan lagi sunat, tetapi baptisan. Ya. Di sini di ayat ke-27 dikatakan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ya, jadi yang menjadi tanda bahwa orang sudah percaya kepada Yesus bukan lagi sunat, melainkan baptisan. Ya. Jadi itulah yang terjadi pada saat itu. Dan Rasul Paulus bukan ingin mengatakan bahwa Taurat itu salah. Tidak, tidak mungkin Taurat salah, karena itu Tuhan juga yang turunkan kepada Musa. Ya. Jadi Taurat itu adalah sebagai penuntun. Sebagai penuntun sampai apa dikatakan? Di ayat 23 dikatakan, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi sebelum Kristus datang ke dunia ini, hukum Tauratlah yang menjadi penuntun. Dan kata yang dipakai di sini adalah di dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan sebagai seorang hamba yang mengantarkan anak tuannya untuk pergi ke sekolah, ya, ke sekolah tempat dia berguru. Jadi kalau ini tuannya ini orang yang mampu, dia biasanya punya hamba. Kalau sekarang dibilang punya pembantu atau asisten rumah tangga. Maka kata yang dikatakan sebagai penuntun ini istilahnya adalah seorang pembantu pelayan yang mengantarkan anak tuannya sampai ke tempat dia belajar. Jadi tugasnya hanya menuntun. Ketika sudah sampai kepada tujuan, tugasnya sudah selesai. Ya, tugasnya sudah selesai. Mungkin perlu praktek biar lebih ngerti ya. Siapa ya? Gunawan kesini. Gunawan kesini. Baru Esi maju Esi. Esi Diryuga. Ya. Satu lagi junior. Nah, junior di sini, Esi sama Gunawan di situ. Esi sama Gunawan di sana, junior di sini. Kamu hadap ke yang putra hadap ke junior. Ya. Lalu Gunawan pegang tangannya Esi, tuntun bawa dia kepada junior. Ayo. Pelan-pelan aja jalannya. Agak-agak didramatisir. Ayo. Teng teng tereng. Udah, sampai. Berikan lalu kamu pergi. Iya, maksudnya sudah serah terima baru kamu pergi. Nah, sudah Gunawan pergi. Nah, baru mereka tetap. Dan akhirnya Pangeran dan Tuan Putri bahagia selamanya. Ya, udah, kembali ke tempat duduk. Makasih ya. Ya, jadi ketika Gunawan tadi fungsinya dia sebagai penuntun. Ya, dialah gambaran hukum Taurat. Ya. Menjadi penuntun, lalu si Esi itu sebagai umat Tuhan, ya dituntun oleh hukum Taurat, dituntun sampai kepada Kristus, bukan sampai kepada junior ya. Sampai kepada Kristus. Nah, kalau sudah sampai kepada Kristus, maka tugas daripada penuntun itu sudah selesai, sudah tuntas. Karena itu orang Kristen tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu tidak memberikan ketenangan. Hukum Taurat itu memberikan tekanan, memberikan ketakutan. Karena tiap salah korban penebus dosa. Tiap salah korban penebus salah, belum korban-korban yang lain lagi. Ya. Jadi harus kaya baru bisa minta pengampunan Tuhan. Kalau enggak punya apa-apa bagaimana? Enggak ada yang dibawa. Karena itu prosesinya. Kalau kita mau diampuni Tuhan, bawa korban kepada Tuhan, korban bakaran. Ya, hewan-hewan. Nah, melalui penebusan Yesus Kristuslah yang menanggung dosa ya seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Dan kita hanya perlu beriman. Dan ketika kita berdosa, kita tidak lagi membawa korban ini, korban itu, korban anu. Ya. Tetapi kita dengan iman kepada Tuhan, kita mengaku dosa sungguh-sungguh dan bertobat. Ya. Tobatnya yang penting, bukan persembahannya yang penting. Ya. Jangan pikir kalau kita memberikan persembahan besar-besar kepada Tuhan, maka dosa-dosa kita Tuhan anggap apa berdosa, yang penting persembahan lancar. Enggak, ya. Justru Tuhan muak melihat bangsa Israel di Perjanjian Lama. Dikatakan mulutmu memuji Tuhan, tetapi hatimu jauh daripada Tuhan. Ya. Aku muak kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan, katanya. Tetapi hati yang hancur itulah yang aku cari, kata Tuhan. Jadi pertobatan yang penting. Jadi kita bersyukur, kita ya mengerti dengan utuh ya bahwa hukum Taurat itu menuntun kita kepada Kristus. Dan hukum Taurat itu bagus ya. Hormatilah ayah dan ibumu, jangan ada padamu allah lain di hadapanku. Bagus enggak? Bagus, enggak ada yang salah. Tetapi kita tidak lagi di bawah tekanan hukum Taurat. Nah, kalau saya mau aplikasikan kepada siswa-siswi di tempat ini, ya mungkin peraturan di sekolah ini termasuk dengan perangkat-perangkatnya alias poin-poinnya, ya SP1, SP2, panggil orang tua, itu bagi kalian seperti hukum Taurat, ya. Dan bisa iya, memang iya, pasti itu membuat kalian takut, pasti membuat kalian susah hati, apalagi kalau melakukan pelanggaran, ya. Dan itu tidak perlu pakai korban bakaran, paling banter kalian dikembalikan ke orang tua. Tetapi maksud daripada semua itu adalah sebagai penuntun. Supaya apa? Supaya ketika kalian tidak lagi di tempat ini, kalian mengerjakannya dengan sukacita. Ya. Jangan bilang saya tidak hidup di bawah hukum Taurat, ya. Makanya saya melawan orang tua. Itu salah. Kalau kita cinta kepada Tuhan, kita juga melakukan hukum Taurat. Hormati ayah dan ibumu, kita harus ikut semua hukum Taurat. Tapi bukan karena peraturan itu. Tapi karena kita cinta Tuhan. Kalau orang cinta Tuhan, maka dia akan ingin seperti Tuhannya, ingin meniru Tuhannya. Ya. Maka bukan berdasarkan tekanan, tapi berdasarkan cintanya kepada Tuhan. Ya. Dan kalau kalian mau naik level, jangan tidak melanggar karena takut dihukum. Jangan tidak melanggar takut kena poin. Tapi kalian melakukan semua peraturan karena kalian cinta kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Ya. Seperti itu. Jadi beda, ya. Beda. Mungkin secara fenomena sama, sama-sama tidak melanggar peraturan. Tetapi dasarnya itu, motivasinya itu, akarnya itu beda. Ya, motivasinya karena mengasihi Tuhan atau motivasinya supaya tidak kena poin. Itu akan beda. Ya. Nilainya juga beda. Ya. Memang sama-sama tidak kena poin, tetapi Tuhan itu bisa memilah, bisa memilih, bisa melihat dari kedalaman hati kita. Lalu kalau kita pernah melanggar bagaimana? Saya yakin kita semua pernah melanggar peraturan. Cuman ada yang ketahuan, ada yang gak ketahuan. Ya kan? Kalaupun ada yang hebat, satu semester gak kena poin karena gak ketahuan aja. Ya. Biasanya karena itu. Jadi, kalau ada kesalahan, cepat perbaiki. Cepat perbaiki. Bukan karena takut, tapi karena kita sadar bahwa ketika kita mengatakan kita murid Kristus, maka kita harus hidup lebih baik, ya. Supaya apa? Supaya jadi berkat, supaya kita bisa menolong yang lain, ya. Enggak apa-apa, enggak boleh pacaran, enggak masalah. Iya kan? Wah, di SKM enggak boleh pacaran, jadi hari kasih sayangnya sunyi sepi. Ya. Tapi Bapak kemarin hari apa tuh? Valentine hari apa? Hari Jumat, ya. Ya, hari Kamis Bapak menemukan satu cari kertas di dapur. Ya, tulisannya gini. Ya. Soto, sate, capcay, apa bakso tidak tersedia di sini. Ya, katanya yang ada hanya acar legend. Ya, katanya acar untuk yang kangen pacar, katanya. Waduh. Enggak ada penulisnya siapa. Ya. Tapi kok pada tahu, ya? Bapak nemu itu di dapur. Wah. Ini tanggal berapa sih? Oh, tanggal 13. Oh, besok hari kasih sayang. Ya. Jadi enggak masalah. Ya, kalian itu walaupun masa puber, masa remaja, lagi hari Valentine lagi kan? Enggak ada masalah. Ya. Bapak juga dulu umur seperti kalian gak punya pacar. Ya, walaupun dulu Bapak bilang karena gak ada yang mau. Ya, tapi memang itulah pada waktu itu. Gak ada masalah. Iya kan? Gak punya pacar gak ada masalah. Iya kan? Bukan berarti kita gak laku, tapi orang tidak layak bagi kita. Yeah. Coba tanya Bu Hotma tuh. Dulu banyak yang mau. Gak level. Wes. Harus hafal semua rumus matematika dan fisika baru bisa. Wah, ternyata cowok-cowok malas belajar semua, jadi gak ada yang lulus audisi. Ya, seperti itu, ya. Oke, jadi kembali lagi ke tema inti dari perenungan firman Tuhan kita hari ini adalah bahwa hukum Taurat itu adalah sebagai penuntun kepada Kristus. Dan kita dibenarkan bukan karena hukum Taurat. Kita dibenarkan karena iman kita kepada Kristus. Dan itu oleh karena anugerah. Tetapi orang yang cinta Tuhan, dia akan melakukan hukum Taurat. Bukan karena paksaan, bukan karena tekanan. Ya, tapi karena cintanya kepada Tuhan. Ya. Jadi, tetap kita harus jatuh cinta kepada Tuhan. Ya. Enggak masalah. Kita mikir, aduh, gak punya pacar, gak masalah. Ya, di sekolah gak boleh pacaran, gak masalah. Justru di sekolah yang boleh pacaran, banyak yang gak selesai sekolahnya. Karena pacaran. Ya, jadi kalian tetap fokus. Yang penting, iman kepada Tuhan. Ketika kalian dekat kepada Tuhan, maka aura kalian itu akan memancar. Ya, akan memancar. Kalau kita cuma punya pacar aja, mungkin hanya memberkati satu orang. Tapi kalau kita berteman dengan banyak orang, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kiranya Tuhan terus menyadarkan kita bahwa kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hukum Taurat itu menuntun kita kepada Kristus. Ya, dan kita percaya kepada Kristus dengan tetap melakukan hukum Taurat karena kita cinta kepada Tuhan. Ya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sadar ketika kami ingin melakukan berbagai hal yang menyenangkan hati Tuhan, seringkali kami gagal karena kami masih lemah. Karena itu ya Tuhan, tolong kami untuk terus memandang kepada Tuhan sehingga Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, hidup lebih berkenan kepada Tuhan, sehingga pada gilirannya hidup kami memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat diminta berdiri.